apa hukumnya membuat SIM dengan cara menyuap? Karena bila harus mengikuti prosedur susah lulus, padahal kita harus memiliki SIM bila ingin berkendara di jalan raya. Naam. Ya insyaallah taala antum tahu hukumnya rishwah, ya kan? Suap menyuap itu tidak boleh. Ya, dalam agama kita tidak diperbolehkan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Termasuk bentuk kejujuran, jangan suap menyuap. Susah Ustaz. Susah itu bukan berarti mustahil. Ya. Harus mondar-mandir Ustaz, mau bagaimana lagi? Ya gitu ya. Nah, gampang insyaallah taala. Apa? Ujiannya paling ujian praktek setelah ujian teori. Ujian teori cuma ABCD ya, selesai lah, cincai lah, gitu ya. Ya, gampang ujiannya, ujian apa namanya, teori. Kalau zaman sekarang kan lebih bagus ya, komputerisasi gitu ya. Kalau zaman kita dulu kan masih kayak ujian zaman dahulu kala gitu, pakai lembar pertanyaan sama lembar jawaban ditunggu oleh pak polisinya. Ya toh, ya sudah selesai boleh mengumpulkan, nanti diumumkan siapa yang lulus, siapa yang enggak. Yang enggak lulus ulangi lagi pekan depan. Belajar ya, Pak ya, gitu ya. Nanti kita tanya, belajarnya gimana, Pak? Nih ada buku panduannya untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Zaman sekarang lo enak komputerisasi, tinggal disebutkan di layar anu tinggal tekan. A, B, C, A, B, C. Gitu ya. Nah, praktek tambah gampang. Insya Allah antum lebih jago dari polisinya kalau urusan praktek. Kan gitu ya. Nah, udah biasa pakai becak loh. Becak itu lebih sulit loh daripada roda dua. Roda tiga loh antum. Ya lah. Nah, paling cuman maju, mundur gak mungkin sepeda motor. Kalau mobil mundur ya lah. Nanti putar-putar di angka 8. Ya. Aywa, gampang itu cincai. Ya. Hakata yuhani budina azali allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.